Dua orang ini adalah dua orang yang senantiasa membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Karena Khadijah dan Abu Talib adalah orang terpandang, orang yang didengar perkataannya oleh orang-orang Quraisy. Nah, ketika Khadijah dan Abu Talib wafat, maka orang-orang Quraisy seakan-akan leluasa, seakan-akan bebas untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin yang lain. Sehingga bertambah parahlah, bertambah besarlah gangguan-gangguan, cercaan, hinaan, siksaan yang mereka lakukan kepada kaum Muslimin di Mekah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki inisiatif, memiliki ide untuk meminta bantuan kepada orang-orang Taif. Dengan harapan bahwasanya orang Taif ini masih punya khu'ulah, punya hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka letaknya dekat dengan Mekah. Sehingga mudah-mudahan mereka ingin membantu, mereka mau untuk membantu. Tapi jauh panggang dari api, ternyata orang-orang Taif bukan hanya tidak mau membantu, tapi orang-orang Taif justru memanas-manasi orang-orang Quraisy, menyampaikan kepada orang Quraisy bahwasanya kami menolak dakwahnya Muhammad. Sehingga orang Quraisy dan orang Taif sama-sama memusuhi beliau. Bahkan orang Taif mengumpulkan para pemudanya untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu kerikil. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka bagian tengkuknya, bagian kepala belakangnya. Sampai beliau kelelahan ya karena dikejar oleh orang-orang Taif. Sehingga beliau beristirahat di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Ternyata Rasulullah SAW bisa mendakwahi sekelompok jin. Ya, ketika Nabi sedang di sebuah pohon kurma, Nabi membaca Al-Quran, kemudian didengarkan oleh sekelompok jin. Yang mana jin ini ketika mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, mereka mendengarkan dengan seksama dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Dan mereka menyampaikan hidayah tersebut kepada kaumnya, kepada kaum jin. Nah, ini sampai sini apa yang kita bahas kemarin. Yang ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Kita baca lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana." Dan ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin sehingga mereka bisa mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri majlis engkau membaca Al-Quran tersebut, mereka pun diam mendengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika selesai Rasulullah membaca Al-Quran, maka para jin tersebut pun pulang kepada kaumnya sebagai mundir, sebagai pemberi peringatan, sebagai pendakwah. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, wahai kaum jin, sesungguhnya kami barusan mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ilal haqqi yahdi ilal haqqi, yang membawa kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan mengajak kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi, wahai kaum kami, wahai kaum jin, terimalah dakwahnya da'i Allah ini, itu dakwahnya Rasulullah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepada dia. Yaghfir lakum bicara kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ingatlah ketika kami palingkan, ketika kami arahkan kepadamu sekelompok jin. Kemudian kata beliau, wala yakhfa ma fi hadha ta'bir min kauni af'alil ibad biyadillah. Dari ungkapan ini sangat jelas sekali bahwasanya perbuatan hamba itu di tangan Allah. Perbuatan hamba itu Allah yang nentukan. Jadi konsep takdirnya, konsep qada dan qadar menurut Ahlussunnah adalah bahwasanya manusia atau hamba itu bisa berbuat. Hamba punya keinginan, punya pilihan. Melakukan amal baik atau melakukan amal buruk. Silakan pilih. Melakukan amal baik nanti dapat pahala, melakukan amal buruk dapat dosa. Silakan pilih, tidak dipaksa. Tapi jadi tidaknya apa yang ingin dilakukan itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi iradatillahi, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil qadariyah, tidak sebagaimana keyakinan qadariyah. Yang mana qadariyah meyakini bahwasanya perbuatan manusia, perbuatan hamba itu buatan hamba, buatan manusia. Bukan ciptaan Allah. Ciptaan hamba bukan ciptaan Allah. Ini keyakinan qadariyah. Artinya, kalau seseorang melakukan baik, ya karena dia sendiri. Atas apa yang dia lakukan 100%, enggak ada campur tangan Allah. Kalau seseorang melakukan keburukan, ya karena dia sendiri, 100%, tidak ada campur tangan Allah di sana. Ini keyakinan qadariyah. Tapi dalam ayat ini perhatikan kata Allah, wa idh sarafna ilaika, ketika kami arahkan kepadamu sekelompok jin. Berarti jin ini dia bisa datang ke pengajian, dia bisa sampai ke majelis yang di sana Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, itu karena Allah berikan hidayah. Allah palingkan hati mereka, Allah arahkan hati mereka, berarti ini ada campur tangan Allah di sana. Menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba ada campur tangan Allah. Andaikan bukan karena Allah, tidak akan jadi mereka melakukan ini. Wa qawluhu nafaran minal jin. Dalilun ala annal jinna yasma'una nafaran. Atau yasmuna nafaran. Ayat nafaran minal jinni, ini adalah dalil. Bahwasanya jin itu bisa di sebut dengan istilah nafaron, sekelompok. Jadi jin itu ada wujudnya. Jin itu ada entitasnya. Ya, tidak sebagaimana kata sebagian ahli fisika, bahwasanya jin itu sebetulnya adalah sebuah zat saja. Ya, sebuah zat tertentu. Yang dia tidak ada wujudnya, ya, sebuah zat tertentu. Setan, jin, sebuah zat tertentu. Maka ini gak benar ya. Jin itu sama seperti kita, ada entitasnya, ada wujudnya, ada jasadnya. Makanya Allah sebutkan nafaran minal jin. Tidak juga sebagaimana perkataan sebagian ahlul kalam atau ahli filsafat yang mengatakan jin atau setan itu hanya representasi dari semangat keburukan. Jadi jin itu kiasan. Kiasan dari semangat manusia untuk melakukan keburukan. Semangat untuk melakukan kebaikan disebut malaikat. Semangat untuk melakukan keburukan disebut jin atau setan. Sehingga tidak ada wujudnya. Kalau jin tidak ada wujudnya, enggak mungkin Allah katakan nafaron, sekelompok. Sekelompok jin. Kama'annahum yusammuna rijalan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah sebutkan jin sebagai rijalan, sekelompok laki-laki. Yaitu dalam surat jin. Allah Ta'ala katakan, wa'annahu kana rijalum minal insi, ya'udhuna birijalim minal jinni. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, minta pertolongan, minta pelindungan. Birijalin minal jinni, dengan sekelompok jin, sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Allah katakan birijalin, sekelompok laki-laki. Berarti jin itu ada wujudnya, ada entitasnya, ada jasadnya, bukan sekedar kiasan, bukan sekedar zat, ya, bukan sekedar representasi dari semangat buruk manusia, bukan. Yastami'un al-Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ya'ni khalaqnahum li'ajli ayastami'u al-Qur'an. Maksudnya kami jadikan mereka mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri tempat di mana Nabi membaca Quran, maka mereka berkata kepada sesamanya, ansitu, diam-diam. Ini orang sedang baca Quran, diam. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya tidak tepat ya, pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau jin dibacakan Al-Quran akan terbakar. Disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin. Dalam kitab I'anatut Talibin, kitab fikih madzhab Syafi'i. Faidatun min asy-Syanwani. Ada sebuah faedah dari ulama namanya asy-Syanwani. Wa mimma juriba li harakil jinni ayu'adzina fi udhunil masru'i sab'an. Berdasarkan pengalaman, ini kata asy-Syanwani. Berdasarkan pengalaman, sesuatu yang bisa membakar jin adalah kalau dia dibacakan adzan, yu'adzin, di telinganya orang yang kesurupan, sab'an, sebanyak 7 kali. Wa yuqra'u al-Fatihah sab'an, dan dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Wal mu'awwidzataini wa ayatul kursi. Kemudian membaca 2 qul. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca ayat kursi. Was sama'u wat-tariq, kemudian surat As-Sama' dan surat At-Tariq. Wa akhiru suratil hasyr, dan ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Kata Syanwani, kalau baca ini semua nanti jin akan kebakar. Jadi kata beliau tadi baca pertama azan 7 kali ya. Kedua Al-Fatihah 7 kali. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu rabbil falaq, kemudian ayat kursi. Wasama'i wat-tariq, surat At-Tariq. Kemudian akhir surat Al-Hasyr 7, yang dibaca 7. Nah, kalau ini dibaca jin akan kebakar. Nah, maka Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan, "La a'lamu syai'an min hadza fi sunnati." Tidak saya ketahui adanya dalil dalam as-sunnah anna tilawatal qur'ani tuharrikul jinniyah, bahwasanya membacakan ayat Quran bisa membakar jin. Al-mutalabbisa bil insan, yang menyurupi manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh asy-Syanwani tadi tidak ada dalilnya bahwasanya kalau jin dibacakan Al-Quran akan terbakar. Buktinya jin yang dibacakan oleh Rasulullah di sini ayat Quran gak kebakar. Malah dengerin, malah khusyuk, malah enak, malah senang, gak kebakar. Jadi tidak benar dikatakan secara mutlak bahwasanya jin kalau dibacakan ayat Quran atau ayat kursi akan kebakar. Namun, mungkin sebagian jin ada yang seperti itu. Ya, sebagian jin ada yang seperti itu. Ada sebagian jin dibacakan ayat kursi kebakar sebagaimana pengalaman yang pernah dialami oleh Asy-Syanwani rahimahullah. Ya, sebagian jin ada yang kebakar, tapi sebagiannya tidak. Contohnya jin yang mendengarkan bacaan Quran ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Jadi bisa jadi kalau antum ketemu jin, kemudian antum bacakan ayat Quran, Ya, mungkin jinnya enggak kenapa-napa, ya. Mungkin kalau antum bacanya enggak benar malah dikoreksi sama jinnya, ya. Oh, antum salah nih bacanya nih. Ini kurang fasih, soknya kurang fasih. Haknya kurang fasih nih. Malah dikoreksi sama jinnya. Jadi belum tentu pasti kebakar, ya. Ala kulli hal, Syekh Albani tadi melanjutkan sebetulnya bahwasanya ala kulli hal membacakan Al-Qur'an itu bermanfaat, ya, untuk melindungi dari jin atau untuk mengusir jin bermanfaat. Tapi enggak mesti caranya dengan kebakar. Tapi kalau kalau ada jin dibacakan Al-Qur'an itu bermanfaat. Ya, bisa dipraktikkan ayat apapun, tidak harus ayat kursi, ayat apapun. Kemudian tidak ada tuntunan yang pakem, yang paten dari Al-Quran atau As-Sunnah yang dilakukan ketika ketemu jin. Tidak ada tuntunan yang baku. Apa yang harus dilakukan ketika ketemu jin? Apakah harus membaca ini? Apakah harus melakukan itu? Itu tidak ada ketentuan atau tuntunan yang paten. Maka ala kulli hal, sebagaimana kita menghadapi gangguan-gangguan yang lain. Kita menghadapi gangguan jin, misalnya muncul penampakan di depan kita, maka itu gangguan jin. Kita menghadapi gangguan jin sebagaimana kita menghadapi gangguan-gangguan yang lain. Sebagaimana antum menghadapi gangguan dari perampok misalnya. Lagi jalan ada perampok. Maka bagaimana biasanya antum hadapi perampok? Ya Ustaz, kalau perampoknya kecil tak lawan, ya. Kalau perampoknya gede ya tak kabur, Ustaz. Nah, maka seperti itu juga antum hadapi jin. Kalau antum berani lawan jinnya. Ya, karena melawan, menyerang orang yang mengganggu kita boleh dalam syariat. Ya, Nabi mengatakan man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh ketika melawan, mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Maka boleh, ya, ada orang ganggu kita, kita lawan, boleh. Untuk mempertahankan harta dan kehormatan kita. Kalau enggak berani, ya kabur aja. Ya, enggak usah lama-lama di sana, habiskan waktu. Ya, kalau ketemu jin, kemudian berani, lawan. Apakah ditonjok, ya, apakah dilempar, ditendang, ya. Gimana caranya supaya dia kabur, enggak ganggu kita. Kalau enggak berani, udah kabur aja. Mau ngapain, ya? Mau ngapain lama-lama ngurusin jin ngobrol gitu. Kamu kenapa ganggu saya? Ya enggak ada kerjaan kamu. Daripada ganggu-ganggu mendingan ajak ngobrol, ya. Daripada ngajak ngobrol jin mendingan antum baca Quran, mendingan antum ngaji kan. Jadi kalau berani lawan, enggak berani ya sudah pindah ke tempat yang lain, ya. Adapun kalau gangguan itu ada di rumah maka antum melakukan apa yang dituntunkan oleh syariat untuk menghindarkan diri dari gangguan jin dan sihir. Ya, di antaranya dengan memperbanyak zikir, ya, merutinkan zikir-zikir harian. Zikir pagi petang, zikir masuk rumah, ya, salam, kemudian zikir sebelum makan, setelah makan, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir mau tidur, bangun tidur, ya, zikir ketika hujan turun, ketika hujan selesai, itu dirutinkan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, bahwasanya zikir itu seperti benteng. Seperti seseorang yang dikejar oleh musuhnya, kemudian dia masuk ke dalam benteng. Fakadzalika dzikru, seperti itulah zikir. Orang yang berzikir, maka kalau dia diganggu oleh jin atau sihir atau santet atau yang lainnya, maka akan mental semua gangguan tersebut sebagaimana benteng yang kuat. Falamma hadaruhu qalu ansitu wa hadza dalilun ala adabihim. Ini adalah dalil bahwasanya para jin tersebut sangat-sangat beradab. Ketika mendengarkan Al-Qur'an mereka diam. Haitsu amara ba'dhum ba'dha bil insati. Ketika mereka saling menasihati sesamanya untuk insat. Apa itu insat? Wa huwal istima'u biwa'yin. Insat artinya mendengar tapi disertai dengan al-wa'yu, dengan dicerna dengan dipikirkan. Maka ansitu ini lebih dalam maknanya daripada istami'u, ya, atau asmi'u, lebih dalam maknanya daripada dengarkanlah. Ansitu lebih dalam maknanya daripada dengarkanlah. Kalau dengarkan bisa jadi dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya, atau masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Ya. Kata anak-anak Jakarta namanya jiping, ngaji kuping. Ya. Masuk telinga kanan keluar telinga kanan, nggak ada yang nyantol sama sekali. Itu kalau istima, itu kalau mendengar. Tapi di sini mereka ansitu, mereka mendengar dengan seksama dan dicerna. Lama yuqalu falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundirin. Wa hadha aidan min kamali adabihim. Dan ini juga merupakan bentuk kesempurnaan adab mereka, yaitu ketika mereka selesai mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Qur'an, mereka pulang kepada kaum mereka dan menyampaikan ilmu yang mereka dengarkan. Lam yakum ahadun minhum hatta intahal hadithu. Dan mereka tidak berdiri dari tempat Nabi membaca Quran sampai Nabi selesai. Ini salah satu adab yang mereka terapkan. Mereka duduk di sana diam dan tidak beranjak sampai selesai. Wahakadha yambagi liman hadhara kalaman nafi'an. Inilah adab yang seharusnya diterapkan bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan yang bermanfaat. Seperti ceramah, seperti khutbah, yaitu alla yansarifa hatta yantahiya. Yaitu jangan sampai dia pergi dulu sampai selesai. Ya, jangan selesai kajian tapi masih ada tanya jawab sudah pergi. Ini enggak benar karena belum selesai itu. Ketika ustadznya belum selesai, belum pergi, maka belum selesai, masih ada tanya jawab. Ya, jadi di antara adab majelis ilmu adalah tidak pergi sampai pematerinya selesai. Ya, sampai ustadznya selesai. Dalilnya ayat ini. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 29. Ya. Bahwasanya hendaknya penuntut ilmu tidak pergi dari majelis ilmu kecuali sudah selesai majelisnya, sudah ditutup. Kecuali ada uzur, ya, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak atau yang lainnya. Falaman taha wallau ila qaumihim mundirin. Ketika majelisnya selesai, maka mereka pergi kepada kaumnya, pulang kepada kaumnya memberikan peringatan. Ai in sarafu ila qaumihim yundirunahum minal baqa'i ala syirki wa mukhalafati rusuli. Yaitu mereka pulang kepada kaumnya dan memberikan mereka peringatan agar tidak terus-menerus melakukan kesyirikan. Agar tidak baqa', ya, tidak lagi melakukan kesyirikan dan tidak lagi melakukan penyelisihan terhadap para rasul. Berarti mengajarkan tauhid dan sunnah. Mengajarkan tauhid dan sunnah. Melarang syirik dan melarang mukhalafatur rasul. Perhatikan ya. Ketika dengar kajian, ya, para jin dengar kajian dari Rasulullah SAW. Satu majelis saja. Kemudian pulang kepada kaumnya, apa yang didakwahkan? Yang didakwahkan dua. Yang pertama tauhid, yang kedua ittiba'us sunnah. Ya, karena mereka melarang untuk melakukan kesyirikan dan melarang menyelisih para nabi. Berarti mengajak untuk bertauhid dan mengamalkan sunnah. Dan harusnya inilah yang menjadi tarbiyah kita, yang menjadi pendidikan kita di setiap kajian. Ketika orang ikut kajian, harusnya setelah kajian yang muncul dalam benaknya adalah ngajak orang untuk bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi, bukan yang lain-lain. Bukan hal-hal yang lain yang menjadi poin dakwah. Yang menjadi poin inti dari dakwah adalah mengajarkan tauhid dan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Para jin itu mengatakan, wahai kaum kami, wahai para jin, kami baru saja mendengar sebuah kitab yang diturunkan kepada seorang rasul setelah Musa yang membenarkan kitab kita sebelumnya. Ai lil kutubis sabiqah, kitab kita sebelumnya. Walil rusulis sabiqina, dan membenarkan para rasul-rasul sebelumnya. Wa tasdiqul Qur'an lima baina yadayhi lahu ma'nayan. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini punya dua makna. Yang pertama, al-makna al-awwal asyhadatu laha bisidqi. Bahwasanya Al-Quran mempersaksikan kitab-kitab sebelumnya itu betul, berisi kebenaran. Ya, tentunya kitab-kitab yang belum terjadi distorsi, belum terjadi perubahan, belum terjadi tahrif, pengubahan atau penambahan atau pengurangan. Wal ma'na tsani, makna yang kedua, annahu yusaddiqu ma akhbarat bihi min hadzal Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an membenarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, yang dikabarkan oleh kitab-kitab tersebut. Li'anna al-kutubas sabiqata dzakarat 'anil Qur'ani ma dzakarat. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang membicarakan tentang Al-Qur'an. Ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sabiqah, kitab-kitab para nabi terdahulu yang bicara tentang Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya itu menyebutkan tentang Al-Quran. Li'anna al-kutub as-sabiqata dzakarat 'anil Quran. Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya menyebutkan atau mengisyaratkan tentang akan datangnya Al-Quran Al-Karim. Ya, tentang akan datangnya Al-Quran Al-Karim sebagai kitab yang terakhir. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Lillahi mi'atun wa arba'atu kutubin. Allah Ta'ala pernah menurunkan 104 kitab. Ada 104 kitab yang pernah Allah turunkan, kata Al-Hasan Al-Basri. Walaupun ini pendapat yang dikritisi oleh ulama yang lain. Ya. Kata Syekh Utsaimin, tidak diketahui berapa jumlah pastinya kitab yang pernah Allah turunkan. Tapi kata Hasan Basri, Allah punya 104 kitab yang pernah Allah turunkan. Wa auda'aha ila arba'atin. Dan Allah simpan ilmu yang ada dalam 104 kitab tersebut di dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya, jadi semua kitab yang 104 itu, kalau diambil garis besarnya, semuanya sudah tercakup di dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Wa'uda'a thalathata ilal furqan. Dan Allah simpan ilmu yang ada pada tiga kitab, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur, pada Al-Furqan, pada Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menyimpan ilmu dari semua kitab yang ada, dari 104 kitab tersebut. Maka dari sini jelas bahwasanya Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran menyimpan ilmu dari semua kitab yang ada. Wa qawluhu wa wallau ila qaumihim mundirin. Hadza ma'na qawlihi ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Kemudian Allah Ta'ala katakan mereka pergi, mereka pulang kepada kaumnya mundirin, sebagai pemberi peringatan untuk berdakwah. Ini semakna dengan ayat yang lain, yang mana Allah Ta'ala katakan ya ma'syaral jinni, wahai para jin, wal insi, wahai para manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah datang kepada kalian? Bukankah telah datang kepada kalian para utusan-utusan di antara kalian? Surat Al-An'am 130. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi ma'na al-ayah ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Para ulama beda pendapat tentang apa makna minkum. Ya ma'asyaral jinni wal insi, wahai para jin dan manusia, alam ya'tikum, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, utusan-utusan atau rasul-rasul dari kalian. Fahal minal jinni rusulun, apakah dari ayat ini berarti ada rasul dari kalangan jin? Apakah ada rasul yang dia bukan manusia tapi dia jin? Minal ulama man akhwala bidhahiril ayat. Di antara ulama ada yang mengatakan demikian. Ada rasul atau nabi dari kalangan jin. Wa qala inna minal jinni rusulan. Mereka mengatakan bahwasanya di antara jin ada yang menjadi rasul. Lakin hadzal qaula dha'ifun. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima nubu'an nubuwwata wal kitab. Dan telah kami jadikan, dan telah kami utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan telah kami jadikan pada keturunan mereka berdua kenabian dan kitab. Jadi orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, atau semua nabi setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, itu dari keturunan mereka berdua. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh bukan jin. Ya, berarti semua nabi setelah beliau, setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, semuanya manusia. Keturunan beliau berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Berarti enggak ada yang jin, karena semuanya keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, karena manusia. Mereka berdua manusia. Surat Al-Hadid ayat 26. Wa ala hadza fa imma an takuna al-ayatu ya ma'asyaral jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum al-khitabu muwajjahun lil majmu'. Nah, kalau memang tidak ada rasul atau jin dari kalangan manusia, lalu apa maksudnya minkum tadi? Rusulun minkum. Oleh karena itu kata beliau, ayat tersebut bisa jadi maknanya al-khitab muwajjahun lil majmu'. Yang diajak bicara atau yang dimaksud oleh Allah adalah majmu'. Semuanya, manusia dan jin dikumpulkan. Menjadi ibad, para hamba gitu ya. Al-insu wal jinnu dikumpulkan. Kita jadikan satu himpunan menjadi himpunan ibadun, para hamba. Nah, jadi minkum, kum ini kembali ke ibad. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah, bukankah telah datang rasul dari para hamba? Hamba di sini kumpulan. Wa ahadu tarafaini minal majmu' minhum ar-rusulu lal jami'u alladhi yashmalu kullu wahidin. Dan yang dimaksud rasul adalah salah satu tarafain, salah satu bagian dari himpunan ini. Dari al-majmu, dari kumpulan hamba ini, yaitu yang manusianya gitu. Bukan berarti masing-masing manusia ada rasul, jin ada rasul, bukan. Tapi minkum kembali kepada jami, kepada hamba tadi. Rusulun minkum, rasul dari para hamba, yaitu manusianya. Wa imma ayyukala ar-rusulu minal insi humul ladhina arsalallahu ilaihim wa amarahumullahu bitabligh. Sehingga para rasul tersebut adalah rasul dari manusia yang Allah utus mereka dan Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan wahyu. Wa imma ar-rusulu minal jinni fa humul ladina arsalahum ar-rusulu ila qaumihim. Atau bisa jadi makna yang kedua adalah rasul di sini adalah rasul dalam artian bahasa. Yaitu artinya utusan, bukan rasul dalam artian orang yang menerima wahyu, bukan. Yaitu utusan yang diutus oleh para rasul. Contohnya ini, contohnya mereka yang tadi mendengarkan ayat tadi, diutus oleh Rasulullah kepada kaumnya untuk berdakwah, maka mereka juga jadi rasul, utusan. Ila qaumihim, kepada kaum mereka. Walaysu rusulan muha ilaihim, bukan rasul yang mendapatkan wahyu. Nah, jadi kata beliau di sini ada tiga kemungkinan tafsir. alam ya'tikum rusulun minkum, ada tiga kemungkinan tafsir. Yang pertama, minkum, kumnya ini kembali kepada ibadun, kepada para hamba. Ya, sehingga rusulun minkum, rasul dari kalangan hamba, dan yang maksud adalah yang manusianya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah rusulun minkum minan nas. Ya. Jadi rusulun minkum ini khitabnya kepada manusia saja. Ya. Jadi minkum kumnya annas, bukan jin. Jadi telah datang kepada kalian para jin rasul dari manusia gitu. Jadi rasul yang manusia disuruh untuk mendakwahkan jin. Atau kemungkinan yang ketiga, rasul di sini artinya adalah utusan, ya, bukan rasul yang mendapatkan wahyu. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang membawa atau mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada jalan yang lurus. Wal haqqu ya'ni as-sidqa wal adla. Dan kebenaran artinya adalah kebenaran dan keadilan. Wa ila tariqin mustaqim ay manhajin mustaqim la iwijaja fihi. Jalan yang lurus artinya manhaj yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Wahai kaum kami, terimalah dakwahnya da'i ini, yaitu Nabi, dan berimanlah kepada dia. Wal muradu bida'illahi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud dengan da'i Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ka qaulil mu'minin. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami telah mendengar munadi. Munadi di sini artinya Rasulullah, yang telah mengajak kepada keimanan. Wa an aminu bi rabbikum fa amanna. Agar kami beriman kepada rabbikum, kepada Rabb kalian itu Allah, fa amanna, maka kami pun beriman setelah itu. Surat Ali Imran ayat 193. Ya, dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah semangat untuk menyampaikan ilmu. Ya, para jin mendengarkan ilmu dari Rasulullah, kemudian mereka pulang, mereka sampaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka semangatlah untuk menyampaikan ilmu. Dan menyampaikan ilmu ini sudah mendapatkan pahala walaupun belum paham. Sekedar menyampaikan saja, sekedar menyebarkan saja, sudah dapat pahala walaupun tidak paham, walaupun belum mengamalkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, liyuballigha asyahidu al-ghaiba. Hendaknya orang yang datang kajian, syahid, yang datang kajian, menyampaikan kepada al-ghaib, yang tidak datang kajian. Rubba asyahidu qad ballaghahu man huwa aw'a minhu. Terkadang orang yang datang kajian, dia menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih aw'a, lebih paham dari dia. Rubba hamil fikhin laysa bifaqihin. Betapa banyak orang yang dia membawa ilmu tapi dia tidak berilmu. Jadi terkadang ada orang yang dia datang kajian, dia nyatat ilmu, dia mendengarkan, dia merekam ilmu yang ada di kajian tersebut, tapi dia enggak paham. Tapi dia rekam. Jadi dia catat. Kemudian dia sampaikan. Dia sampaikan. Ternyata orang yang enggak datang kajian, setelah disampaikan faedah-faedah ilmu tadi, dia lebih paham, oh maksudnya seperti ini. Yang datang kajian malah enggak paham. Tapi kata Nabi, liyuballigh asyahid al-ghaib. Sampaikan, tetap sampaikan. Walaupun antum enggak paham, tetap sampaikan. Itu sudah menjadi pahala buat antum. Apalagi kalau antum paham, apalagi kalau mengamalkan. Dan juga hadis ini menunjukkan, tidak harus orang menyampaikan ilmu harus mengamalkan. Karena kata Nabi, terkadang orang punya ilmu, enggak paham. dia nyatat ilmu, dia rekam ilmu, enggak paham. Kalau enggak paham gimana ngamalkan? Ya, berarti orang ini enggak ngamalkan karena dia belum paham. Tapi kata Nabi, "Liballigh," sampaikan enggak apa-apa. Ya, jadi tidak harus orang menyampaikan ilmu harus sudah ngamalkan. Ya, enggak apa-apa walaupun dia belum amalkan, sampaikan. Itu sudah menjadi pahala sendiri buat dia. Namun jangan sampai dia sudah sampaikan tapi dia tidak punya semangat untuk mengamalkan. Ya. Ini di antara faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman, menambah keistiqomahan dan juga menambah amalan soleh kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.